Satu lagu Rapa Reggae ya. Sudah dikasih di sini sesuai buat semuanya. Sudah terrealisasikan tapi tetap dalam koridor-koridornya. Ya kan Pak Bud? Kamu ngapain? Diandengnya back sound, nanti kamu kembrekan loh. Oh enggak. Oh enggak ya, kamu padunya mau moto ya. Enggak. Tadi satu lagu reggae sudah dikasih, coba. Oh iya, yang sebelah kanan ternyata banyak banget orangnya, Caru. Selamat malam. Halo. Requestnya lagu apa sih? Hai, ada Mbak Tika juga. Ah, requestnya apa? Ninja Pop Vespa. Terus apa lagi? Rajodo. Ya keringetan aku mas. Ah? Apa aja? Cak Rul di sini. Pikir Keri. Oh ya nanti dikasih. Pokoknya ini spesial buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Soalnya luar biasa pokoknya ya. Oke, yang di sebelah sana kelihatan gak sih? Sebelah sini, halo. Ratu depit pisan gini ya. Ini requestnya apa yang di depan? Rajodo. Lewong. Satunya Lewong, satunya Rajodo. Saya bingung pilih yang mana. Kamu pilih yang mana? Lewong, Lewong. Jadi ngono, bahasa yang tengah. Kamu pilih yang mana? Banyulangit Rajodo. Sabar, nanti satu persatu insya Allah berutin semuanya ya. Maunya sampai jam berapa sih ini nanti? Ah, sampai jam 9 ya? Ya habis ini selesai. Mesti keliwat soalnya ya. Oke, lagu yang ketiga dari saya sesuai untuk semuanya barengan. Lagi Stone Aja Production juga Teman Remaja Surabaya. Ada AR juga, yuk. Lambaikan tangannya bareng-bareng.